BH, kuwi meng bungkus. Ayo, sampean milih bungkusnya apa isine? Enggak wae apa bungkusnya regane 50 juta nek isine kari tengeretok ngono. Kempir kiwir-kiwir. Superman ini miber sampean ra iso. Superman yo ora patek waras. Nganggo kathok digono njaba. Gak patek waras ya Superman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser, ibu, bapak, para jamaah, sesuai dengan acara malam ini, hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dalam konteks kekinian peradaban? Ini saja yang akan saya uraikan. Mudah-mudahan 15 menit selesai. Nyapo Kanjeng Nabi kok didadekke conto? Terus apa sing kudu kita conto saking Kanjeng Nabi di tengah-tengah kekinian peradaban? Pertama, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Setidaknya ada tiga alasan. Satu, karena Rasulullah manusia. Dua, karena Rasulullah adalah pribadi yang komplit, multi talenta, multi dimensi. Tiga, karena Rasulullah itu satunya kata dan perbuatan, qaulan wa fi'lan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah dijadikan teladan sebab satu, Rasulullah itu manusia. Kita manusia. Kalau manusia disuruh meneladani manusia, ini cocok, nyambung. Mari kita berangkat dari satu makalah. Saya sampaikan, tolong Bapak Ibu nirokke sareng-sareng, nggih. Sing kersa nirokke, kula dongake telung dina maneh rezekine lancar. Semangate nek rezeki. Ya wis, sing gak melu nirokke, mbuh gak tanggung jawab. Sareng-sareng nggih. Muhammadun basyarun lakin la kal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Sama nyaut sing banter manusia, ngoten nggih. Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan manusia. Saya iki diganti wong. Kanjeng Nabi iku Wong sing rumangsa dadi wong sing ngerteni wong sing nguwongno. Soale saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi saiki akeh wong sing ora iso ngerteni saiki akeh wong sing ora gelem nguwongno. Sing ngono kuwi berarti dudu ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan. Yen uang, kuwi mesti ngerteni uang, rumangsa dadi uang, terus nguwongke uang. Ono lho sing ora nguwongke uang, ora ngerteni uang. Mentang-mentang ahli wirid, mentang-mentang dadi kiai ahli wirid, terus ono uang dagangan, seret nyuwun donga kareben lancar dagangane. Yai nyuwun ijazah donga wirid kersane dagangan lancar. Oh iya gampang. Wacake ayat kursi ping 750.000 ora nganggo ambekan. Iki jenenge wong najan wis kiai tapi orang ngerti wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wong nyonto wong niku nyambung. Kaya ngaji ngeten iki sing teko jamaahe wong, sing ceramah ya salat jamaah makmume wong, imame ya. Umpama sampean salat jamaah kok imame malaikat Jibril nyonyor sampean. Soalnya malaikat itu orang duwe kesel. Salat jamaah isya imame malaikat Jibril rakaat pertama ba'da Fatihah khatam Quran ping 7. Rakaat kedua ba'da Fatihah khatam Quran ping 5. Malaikat kan orang duwe kesel. Sampeyan nate ngerti ana malaikat kok pijet. Mergo keselen. Kaya ngaji ngene iki jamaahe wong sing ceramah wong. Umpama iki sing ceramah kok malaikat Izrail kabur kabeh. Nek malaikat niku wal malakul ladzi bila abin wa umla aklala syurba wala nauma lahum ngajine cah cilik-cilik akidatul awam. Nek malaikat iki tanpa bapak, tanpa ibu, ora butuh mangan, ora butuh ngombe bareng ngene iki. Umpama sing ceramah kok malaikat, panitia ya ora perlu nyiapke ngombe, mangan, berkat, sangu, malaikat ora butuh. Lah pengumuman aku iki dudu malaikat. Dadi ya isek. Heeh. Rasulullah iku wong utuh seperti kita. Tapi mboten kados umume wong, artinya ada keistimewaannya. Saniki kula aturke sisi wonge, sisi menungsone, mangke terus sisi istimewane. Kersane urut. Pertama, Kanjeng Nabi niku wong. Jenenge wong, ya luwe, ya dahar, ya waras, ya tau sakit, ya melek, ya tau ngantuk. Mulane umate Kanjeng Nabi ngantuk yo lumrah kaya kae lho kae. Pancene wong. Wong Kanjeng Nabi ngantuk apa maneh wong kalangan kok ra entuk piye. Gak apa-apa. Kanjeng Nabi yo sare, makane sampean nek ngantuke berat turu wae. Wong kok Kanjeng Nabi niku nggih nate ra nduwe dhuwit wong-wong. Kanjeng Nabi nek randi duit utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik nek randi duit. Nek wis duwe duit nyawur, nek duwite akeh ngutangi karo sedekah wong. Kanjeng Nabi nggih nate sakit. Kanjeng Nabi nek sakit niku ya berobat, Bu. Nggih mara dokter nek mbiyen tabib. Nggih ngunjuk obat Kanjeng Nabi. Ngunjuk madu, ngunjuk ramuan, jamu. Mulane umate Kanjeng Nabi nek sakit kudu gelem berobat. Aja ming pasrah wae. Wong penyakit sing gawe Gusti Allah, waras sing gawe ya Gusti Allah. Ngono nek Gusti Allah gawe waras ra ya waras. Penyakitnya wis parah nang pasrah ra gelem berobat. Insyaallah bongko. Kanjeng Nabi niku wong. Kanjeng Nabi nggih nate kalah perang niku. Perang Uhud Kanjeng Nabi kalah. Nalika perang nggih dikawal kalih para sahabat. Ada pengawal khusus Turatsun Nabi. Nek presiden niku gadah pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Kanjeng Nabi nggih duwe pas pamnap. Pasukan pengamanan Nabi. Kepalanya namanya Zubair bin Awam. Nyapa kok nganggo dikawal? Karena enggak ada jaminan kebal senjata. Kanjeng Nabi pas dakwah ten gene Thaif dilempar pakai batu berdarah-darah. Ya mentol kabeh. Mulane umate Kanjeng Nabi wong kalangan nek kena lempar batu ya mbendol, ya berdarah. Ya ana wong kalangan kena antem watu kok teyeng watune pecah wong e gak nyapa-nyapa. Ki dudu umate Kanjeng Nabi, umate limbat. Aku mati Kanjeng Nabi ya panggam bendol nek aku. Kanjeng Nabi niku nggih nate kena santet, Pak. Tembus, tembus. Wong-wong. Lha nate Kanjeng Nabi niku sakit dangu mboten saras-saras. Kayak ditambake ten pundi-pundi mboten saras. Ngunjuk obat macam-macam mboten saras. Akhirnya malaikat Jibril rawuh ngaturi Kanjeng Nabi, penyakit jenengan niki mboten penyakit biasa. Niki penyakit non medis. Panjenengan kena sihir. Niki ten wingkinge dalam panjenengan niku wonten watu ageng. Ada batu besar, di bawahnya itu ada barang diikat dengan tali 11. Ambil itu. Lepas tali ikatannya, maka penyakitmu akan sembuh. Akhirnya para sahabat ditimbali kali Kanjeng Nabi. "Eh, tulung yo. Mburi ini omahku ada no watu gede, angkatan, wingi sore ada no barang ditaleni 11. Gowon merene, estu, begitu batu diangkat, ada barangnya diikat dengan 11 tali. Diatur ke ten Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi dawuh, udah rono taline, sahabat itu enggak ada yang bisa ngudari. Mboten enten sing saged, memang bukan tali biasa. Sampai sahabat yang paling gagah, paling kuat, Sayyidina Umar bin Khattab maju. Aduh, ngudari ngene ndak entos kabeh wong-wong. Iki Umar teko Madura ya. Kene aku sing ngudari bablas bablas. Begitu dipegang Sayyidina Umar pun gak iso ngudari. Aduh, lek kok lot alot tibake. Enggak ono sing iso ngudari. Malaikat Jibril turun beto wahyu surat Muawwidzatain. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itu yang jumlah ayatnya 11. Persis sami kalih jumlah tali niku wau. Malaikat Jibril dawuh, "Kanjeng Nabi, bacakan ayat-ayat ini, maka talinya akan lepas semua." Estu, Bu. Ayate 11, taline 11. Setiap dibaca satu ayat, talinya lepas satu. "Qul a'udzu birabbin nas." Tar, ucul siji taline. "Malikin nas." Tar, ucul siji meneh. "Ilahin nas." Tar, yo tar ngono Bu, mosok crut ngono yo. Kuwi apa kuwi? Wong sing kulino crut guyu. 11 ayat dibaca, 11 tali lepas ikatannya, sembuh langsung Rasulullah. Dan mulai saat itu, Rasulullah setiap mau tidur, pasti membaca surat Mu'awwidzatain, yang artinya dua perlindungan. Kanjeng Nabi lek badhe sare, maca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, terus disebulke nang epek-epek, ditiupkan kedua telapak tangan, diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Ini kena gawe tolak sihir, tolak santet. Ora usah moro dukun, entek-entek gula. Santri moro dukun ini santri kepet. Nanti bangane gula, duit mbok weh ke dukun, antuk di pareng ke kiai. Kan karuan barokah, ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh. Kanjeng Nabi ki wong kok nggih nate diomeli bojo. Kanjeng Nabi pas diomeli bojo ya pure. Padha wong-wong. Bojo-bojone niku mboten enten sing direken wis, tinggal. Wis bojo ora ana sing genah. Tinggal ae le kesuwen. Neng Kanjeng Nabi leh ninggal mboten minggat. Khalwat, iktikaf. Marek neng Allah. Lah nek kowe purik nyang bojomu mara gerdu to kowe. Lenger-lenger nganti dirubung laler ngono. Kanjeng Nabi nek mboten enggak ada duit kok butuh duit, nggih kerja. Nyambut gawe Kanjeng Nabi itu pekerja keras. Mulai alit wis buruh angon weduse wong sugih-sugih, gede dagang, kerja keras agar dapat uang. Enggak kok terus butuh duit menggandakan uang. Kuwi dudu Kanjeng Nabi, kuwi Kanjeng Dimas taat pribadi. Nggih sampai saiki seno penjara kuwi wonge. Nek Kanjeng Nabi kerja, nyambut gawe, mula Kanjeng Nabi dawuh, "Kana Adam harrosan, wa kana Musa mukabbisan, wa kuntu tajiran." Nabi Adam itu petani, pekerja keras. Nabi Musa peternak, nyambut gawe. Kanjeng Nabi pedagang, nyambut gawe. Ora kok mentang-mentang dadi nabi butuh duit terus Allahumma duit. Terus duitnya kerotok-kerotok-kerotok. Mboten. Pengen sate, Allahumma sate, kelotak. Mboten. Kanjeng Nabi lho butuh duit, kerja. Engkowe kok malah tombok ngono. Kerja nek butuh duit. Iya. Rasulullah itu manusia. Mula Kanjeng Nabi nggih subuh niku tau karipan. Kae ora trimo padha nek kowe kulino kowe. Nate lho Kanjeng Nabi subuh karipan. Waktu niku pulang saking salah satu peperangan, Kanjeng Nabi kalih para sahabat capek. Kesel. Mantun perang. Nah, waktu niku pun meh subuh, Kanjeng Nabi istirahat di bawah syajaratu syaukah. Istirahat di bawah pohon berduri. Karena sudah hampir subuh, Kanjeng Nabi mboten purun rebahan, mboten purun tidur, kuatir kamblasan kula ilang subuhe. Akhirnya Kanjeng Nabi niku sare kare ngadeg. Tidur sambil berdiri, cekluk, cekluk. Nah, melihat itu sahabat Bilal tidak mentala. Wis menengo kowe ora usah cerewet. Kare ngrungokke kok. Tidak mentala. Terus matur, "Monggo Kanjeng Nabi panjenengan sare mawon, kula sing jaga." Mangke lek wis masuk waktu subuh, panjenengan saya bangunin. Jare Kanjeng Nabi, "Tenanan. Estu. Janji. Swear. Yakin, sumprit." Bilal niku sahabat sing paling kuat melek. 7 hari 7 malam gak turu, blas kuat. Panjene mantan budak, kulino di peloro, Pak. Kuat Bilal. Nek ngomong melek, melek. 7 dina 7 bengi kuat. Akhirnya, "Ya wis, aku tak turu. Engko lek waktu subuh teko, masuk subuh aku digugah." "Siap." Tidurlah Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain ikut tidur. Sing jaga Bilal. Belum sampai masuk waktu subuh, lah kok Bilal kelimpruk. Gak sadar. Padahal gak tahu Bilal kayak ngono kuwi. Nah, waktu niku memang disetting ngoten kalih Gusti Allah. Ben kena dige contoh wong kalangan. Turu kabeh, masuk waktu subuh, satu pun gak ada yang bangun. Sampai matahari sudah terbit. Sing tangi dhisik dhewe Kanjeng Nabi. Bilal sing janji njogo ngorok. Akhirnya digugah ambek Kanjeng Nabi. Bilal, cerekal, mawadani ya Bilal. Apa janjimu ke aku? Katanya kalau masuk waktu subuh aku dibangunin. Lah kok malah ngorok? Lihat matahari sudah terbit. Mentor-mentor sak menudukure. Ngapunten Kanjeng Nabi, ngapunten. Kula mboten sadar, kula kelenger. Padahal sak lawase Bilal mboten nate ngoten. Akhirnya terus Kanjeng Nabi dawuh. Ya wis, adzano. Adzan subuh Bilal jam 7 kurang seperempat. Niki adzan subuh tersiang dalam sejarah Islam. Ba'da niku Kanjeng Nabi dan para sahabat salat subuh berjamaah kawanan lillahi taala. Boleh. Boleh dengan syarat satu. Karipane kompak. Karipane kompak. Jadi sak durunge subuh turu kabeh. Begitu masuk waktu subuh, situk-situk om mboten enten sing melek. Nek ana sing melek situk, sing dosa sing melek iki. Ini situk gak ana sing melek. Melek-melek waktu subuh sudah habis, waktu salat sudah habis. Ini namanya kompak. Yang kedua, karipane gak maksiat. Iku mau kan mari perang. Ya, mari ngaji ini gak maksiat. Lah nek karipane koyok kae bar ajep. Apa bar? Tongong. Oh dipentungi malaikat. Paham? Paham? Rasulullah manusia, makanya pernah lupa. Kanjeng Nabi nggih nate lali. Nate Kanjeng Nabi niku lali itungane rakaat. Pas sholat, waktu niku sholat zuhur, Kanjeng Nabi ngimami. Nah, sahabat-sahabat yang hebat-hebat, sahabat-sahabat yang utama, yang alim-alim, yang pinter-pinter niku, manggen ten sof awal, barisan depan. Ya, biasa tau nek gone sof depan nih, wong sing utama, wong sing penting-penting. Kayak ngene iki sing lungguh nukur simpuk, sing penting-penting. Ora penting ya ndongsong ngisor gedang. Yes. Nek nemunggon ya seno emper-emper langgar wis ngono-ngono. Ora patek penting ngono kuwi. Ya sing penting mesti lungguh nokor simpuk ngene iki. Ya beda. Kowe lungguh nok kene malah udunen bokongmu. Ora tawar. Ya sing lungguh nokor simpuk ya aja bendol ndasmu kowe. Penting di masyarakat belum tentu penting dalam pandangan Allah. Ngene iki sepurane, aku menghibur sing ngono-ngono kae. Ben ora cilik ati. Nek kowe nesu minggat to. Sak pira pentingmu kok. Ngapunten, ngapunten. Lah, ten gene barisan buri niku, enten sing ora pinter. Dadi nek cara wong kene ngarani yo goblok lah. Manggone nomburi jenenge Dzulyaden. Niki ora patek duwe akal tapi okol. Begitu salat duhur dapat 2 rakaat, Kanjeng Nabi niku salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lali. Lah sahabat-sahabat pinter sing no barisan ngarep meneng kabeh, mboten enten sing negor. Nek cara jamaah mriki lak subhanallah, ngoten nggih. Niki mboten. Nyapa kok meneng ae? Soale sungkan. Wong pinter niku rata-rata duwe sifat sungkan. Nek wong goblok ora duwe sungkan. Nah, nek kula disuguhi ngombe sakmene akeh, ra tak ombe sungkan. Pinter kok. sungkan. Lho, mangkane iki mbok disuguhi no piring wadah iki utuh mboten didahar. Sungkan. Coba delekno kono. Amblas sak piringe. Nanti wong nek goblok iki ra duwe sungkan. Lho, aku nek gak fakta gak tak omongke, Pak. Lah terus sahabat-sahabat sing no barisan depan iki kan pinter, mikir, lah arep negor piye? Jangan-jangan iki salat ana perubahan. Jangan-jangan salat duhur sekarang direvisi. Tinggal 2 rakaat. Kan pernah terjadi revisi itu, perubahan arah kiblat. Awale salat iki kan madhepe nang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Apa sing Kanjeng Nabi salat jamaah asar ten kene masjid sing sakniki diarani Masjid Qiblaten. Manggone ten Madinah. Sampeyan nek gak ngerti Madinah niku kulone Madiun nggih. Masjid dengan 2 kiblat. Tengah-tengah salat niku Malaikat Jibril turun beto wahyu fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Pindah arah kiblat bukan lagi ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tapi pindah ke Masjidil Haram. Kiblatnya dari Ka'bah langsung itu di tengah-tengah sholat. Nah sahabat-sahabat sing ning saf awal balen Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf sing pinter-pinter niku mikir ngoten, mangkane mendel. Nah ning mburi sing jenenge Dzulyaden bengok, pokoke nek ana pengajian bengok, bengok biasanya ra patek pinter. Akhirnya Dzulyaden sing goblok ini bengok. Bengoknya pripun? Ya Rasulullah, anasita am kusyiratis sholah. Kanjeng Nabi, zaman lali apa piye? Apa saiki sholat kuwi diringkes duhur garek rong rakaat. Bengok ngono. Nah, Kanjeng Nabi rumangsa gak lali ya. Jawab, manasitu wa ma kusyiratis sholah. Aku gak lali. Ora lali aku. Salat ya ora diringkes. Panggah dhuwur patang rakaat. Nah, wong goblok iki dijawab ngono, dhewe rumangsa bener, metenteng. Nek kongkon mandek lah bengok-bengok ra iso. Soale wis gawan bayi. Wallahi ya Rasulullah, shalaita kadza wa kadza rakaataini. Demi Allah, sampeyan salat iki mang ping rong rakaat. Biasanya duhur papat iki mang lagek loro sampean wis salam. Kanjeng Nabi niku akhirnya terus noleh ten gene Sayyidina Abu Bakar. Lah kok Sayyidina Abu Bakar sentuk to? Noleh nang Sayyidina Umar ya sentuk. Sahabat sing top-top sing barisan ngarepi sentuk kabeh. Kanjeng Nabi langsung berdiri hadap kiblat. Allahu Akbar nambah 2 rakaat. Niki dadi syariat menawa lali rakaat carane nambahi ngono. Ya ngoten. Terus salat duhur panggah gak sida dirubah, panggah batang rakaat. Niki kesimpulane untung ana wong goblok. Ternyata wong goblok iki ana manfaate. Ternyata wong goblok iki penting. Loh, untung ana wong goblok. Iki umpama ora ana wong goblok, salat duhur saniki kacau, Bu. Umpama ora ana wong goblok, salat duhur saiki kacau. Oleh patang rakaat, oleh rong rakaat. Soale Kanjeng Nabi nate salat duhur patang rakaat, nate nglampahi salat duhur rong rakaat. Apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi dadi hukum. Kacau. Dadi arep jamaah nolanggar kene ya misale. Terus makmume masbuk, ketinggalan salat duhur, wis mulai. Ya wong arep melu dadi makmum, bengok sik. Hei, iki papat apa loro? Ternyata wong goblok iki penting. Iki kehidupan dadi dinamis. Lha umpama ya, wong sak kalangan ngunut nang pinter kabeh. Aku ora ngira diundang ceramah rene. Mulane diundang ceramah ya barokah sing goblok-goblok ngono. Dadi kehidupan ini dadi muter, dadi dinamis, ana sing pinter, ana sing ayo to banter, ana sing pinter, ana sing mulane wong ana sing dodol ya ana sing ngene iki ana sing ceramah, ana sing ngrungokke. Lah aku kon ceramah ijen no kene, rawani. Ana sing dadi polisi, ana sing dadi maling. Dadi maling ya penting. Wong ngaji ngene iki ya ana sing apik, ana sing elek, ana sing paham, ana sing ora. Ngapunten. Dadi sing pinter dadi guru, sing goblok dadi murid. Mulane guru gak entuk goblok-goblok ne murid. Ana guru kok goblok-gobloke murite, berarti guru kuwi luwih goblok tinimbang murite. Sing goblok seweneng. Lho kadang ana guru ngulang murite gek murite ora paham-paham langsung gurune nesu-nesu. Diulang bola-bali sih orang ngerti wae. Diterangke bala-bali panggah orang mudeng wae. Oh, dasar murid goblok. Jare murite, "Pak, nek aku ora goblok, sampean ora dadi guru." Sampean iso dadi guru entuk bayarane mergo barokah wong goblok. Iki jenenge rak pinter murite timbang gurune. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sifat basyariahnya Rasulullah itu nampak, sifat menungsane Kanjeng Nabi niku diketokke. Ben kenek gawe contoh. Nek Nabi Isa niku ora kena diconto, angel. Soale sifat basyariah, sifat menungsane Nabi Isa niku mboten ketinggal. Nabi Isa niku balas mboten nate lali. Nah, wong kok ora tau lali malah kaya dudu wong to. Nabi Isa niku kaya dudu wong pancene sifat basyariah gak ketok. Lahir orang duwe bapak, jajal dipikir. Kok kathah iki? Oh ngono tinggone. Kuwi ya panggah ana bapake. Cuma orang ngaku. Kok kathah piye to? Lah nek Nabi Isa iki pancen ora ana bapake. Ngono lho, kan wis kaya dudu wong to. Nang ora tau lali. Terus Nabi Isa iki nek diapusi dadi. Ana wong gendong bayine ditutupi, ketemu Nabi Isa ditekoki. Apa Bu sing digendong iki? Watu, langsung dadi watu. Nabi Isa ngono. Ana wong sugih nggo duwit akeh. Terus ana wong ngemis. Terus sing sugih diomongi mbek Nabi Isa, "Heh, wong ngemis iki paring ana duwit, kula mboten gadah duwit." Lep, entek duwite ilang. Nabi Isa ngono. Ana wong wedok nyeluwatu bojone entek ngamek kurang golek. Wong lanang orang genah, mangan gak lawa enak ya mah nek mlanjani ora mbejaji dhuwit mung sithik kaya ngene dikon ngobetne piye dadi wong wedok ngono ya ora gampang. Ya jali sampean saiki sing ngobetke dhuwit ning mlanjake ngene iki entuk pira? Nek aku 100.000 ning pasar iso entuk sembarang-barang iso dadi masakan ra karo-karuan. Jajal sampean wong lanang isone mung maido isone mung nyalahke. Wong rumah tangga ki ya ora ngono carane, Pak. Ya kudu pangerten. Ana wong wedok ngono ya. Konangan Nabi Isa terus dinasihati, "Bu, aja ngono, aja wani-wani nang wong lanang lho ya, kualat." Lah kok mbantah? "Ah, kualat-kualat tae." Langsung mati nonggon. Selamat iki ora dadi umate Nabi Isa. Iki cara umate Nabi Isa, kae dudo kabeh. Soale langganan dicelathu. Loh, bendino. Mergo Nabi Isa niku angel ditiru. Sifat basyariahe gak ketok. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, umate bingung, pengikute bingung. Piye leh niru? Gak ono sing iso neruske. Alah timbangane ra iso niru, anggap ae dadi anake pangeran. Akhire Isa dianggap anak Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek Kanjeng Nabi niku sifat manusianya nampak. Mulane setelah Rasulullah wafat pengikutnya bisa meneruskan sampai saiki Islam makin berkembang alhamdulillah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Nah, sisi yang kedua, Rasulullah itu tidak seperti umumnya manusia karena beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketua. ketuhanan. Saniki sampean tak tekoki dijawab kersane gampangne pemahaman. Sampean percaya nyang Gusti Allah napa mboten? Sing banter percaya nyang Gusti Allah napa mboten? Sampun nate sumerep? Lha kok percaya? Sampean percaya wontene malaikat Izrail napa mboten? Sampun nate kepanggih? Sinten sing pengen cepet kepanggih? Angkat tangan langsung tak Fatihai. Sampean percaya wontene alam kubur napa mboten? Sampun nate mriko? Rencanamu kapan Rono? Ayo, percaya wontene malaikat mungkar nakir napa mboten? Wonten sing gadah nomor WA-ne? Percaya dinten kiamat mboten? Terus kiamat itu tanggal pinten? Coba saya kita urut. Sama nang percaya nang Gusti Allah, padahal ora tau weru. Sama percaya onone malaikat Izrail, padahal ora nate kepanggil. Sama yang percaya nang alam kubur, padahal dereng nate mriko. Ono temen apa ora? Sampean percaya yang mungkar nakir, ora kenal. Percaya dino kiamat, kapan? Lho kok iso percaya? Soale sing nggawa kabar berita iku dudu wong model ngono-ngono kuwi. Kok umpama sing nggawa kabar wong model ngono-ngono kuwi? Karena yang membawa kabar, yang membawa berita itu bukan manusia biasa. Tapi manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah muga yo wong sambat kakek utang ngono model. Apapun yang dikatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah, itu bukan kehendaknya pribadi, bukan kemauan Rasulullah sendiri, tapi semua berdasarkan wahyu, petunjuk saking ngarsanipun Gusti Allah. Mulane kula sampean percaya. Terus Rasulullah itu membawa citra ketuhanan, sampai Allah yang ngelem, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh kowe ra melu nyangoni, ra usah cerewet kowe. Engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Rasulullah juga memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima magarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan akhlak itu adalah nilai manusia. Manungsa ku dinilai teko akhlake. Mboten pangkate, mboten jabatane, mboten donyane, mboten potongane, mboten bodine, mboten prejengane, mboten pawakane, mboten dapuran. Akhlake. Akhlak itu apa? Akhlak adalah jiwa sehat dan kesadaran yang melahirkan nilai-nilai kebaikan. Koyok sabar, ikhlas, qanaah, tawadhu. Niku akhlak. Dan dari akhlak ini lahirlah takwa. Takwa itulah derajat tertinggi di sisi Allah, kasta tertinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa itulah prestasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nilai hidup ini dari prestasi, bukan profesi. Banyak orang yang tertipu hanya mengejar profesi, melupakan prestasi. Karena dianggap sukses itu dari profesi. Padahal salah. Ukuran sukses itu prestasi, bukan profesi. Profesi gak penting. Profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Napa mawon profesine, sing penting berprestasi. Mau berprofesi sebagai petani, monggo berprestasi. Mau berprofesi sebagai pedagang, silahkan. Yang penting pedagang berprestasi. Mau profesi sebagai pengajar, pendidik, guru, silahkan. Tapi jadilah pengajar, pendidik, guru yang berprestasi. Mau jadi TNI, Polri, monggo. Jadilah TNI, Polri yang berprestasi. Pengusaha, monggo. Jadilah pengusaha yang berprestasi. Ustadz, kiai, monggo. Jadilah ustadz, kiai yang berprestasi. Apa prestasi itu? Takwa. Emang saya kan dianggap profesi itu kesuksesan. Alhamdulillah, anakku wis sukses kabeh, Mbak. Anak telu saiki wis dadi wong kabeh. Ancane ya ora ono sing dadi cempe. Sing barep dadi dokter, adike kae dadi insinyur, sing ragil dadi DPR. Dikira itu kesuksesan. Padahal itu baru profesi, bukan prestasi. Paham jenengan? Paham jenengan? Nopo mawon profesine sing penting berprestasi. Apa artinya punya profesi yang katanya keren, mentereng, pangkate dhuwur, sugih blegedu, donyane searat-arat, pawinter, ilmune sundul langit, saking pintere sampai iso ngeraji entut. Yang geraji angin wis umum. Niki entut lho iso digeraji. Dadi lagi metu tut langsung krok krok krok krok. Tapi nek gak takwa, iki jenenge profesine nul putul, gak berprestasi. Mending dadi wong biasa. Pangkate iki alah wakil RT le ora. Ya wis rakyat jelalatan. Ya rakyat jelata. Tapi takwa ini namanya berprestasi. Kula pun sering matur nek profesi iku cuma bungkus isine prestasi. Nah bungkus karo isine iku penting pundi? Bungkus kali isi penting pundi? Padha pentinge. No diarani isi iki mergo ana bungkuse kok. Nenek jawabnya penting di podo pentinge, tapi nek nilai ini larang di, larang isi biasane, bungkus untuk penampilan, isi untuk penilaian. Nek iso bungkusnya api, isine larang. Nek iso, tapi ngono kuwi angel. Mending bungkusnya elek, isine larang. Timbangane bungkusnya api, isine murah. Bungkusnya wapi, koper meling-meling, nang isine katok teles. Ya mending bungkusnya welek, tas kresek tapi isine berlian, isine duit. Ngono lho. Heh. Hoi. Omahmu sing megah indah kuwi mek bungkus, isine apa? Keluarga sing bahagia. Napa artine omahmu apik kaya istana, tapi isine keluarga sing gegeran, pecoan, tukaran, itu bukan rumah, kandang. Mending bentuknya biasa sederhana, tapi isine keluarga sing guyub rukun ahli ibadah, itu baru rumah tangga, walaupun rumah itu tidak ada tangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Ngapunten. Kekayaanmu sak pira akehe niku mung bungkus. Isine apa? Ati sing tentrem. Napa artine to? Bondo donya searat-arat nek uripe ora tentrem. Wajahmu yang ganteng, keren, gentle, gagah, tinggi besar, kuning kulitmu sauntu-untumu. Kuwi mung bungkus, Bro. Isine apa? Akhlakmu. Sama. Wajahmu yang ayu, kemerusu. Manis mingis-mingis kepoe semlohe aduhe imut yahut bahenol menomenol semok kembelenok kemontok kementek kementek kemolek denok-denok debleng. Itu hanya bungkus. Isine kepribadianmu, kelakuanmu. Kaya apa to Pak sampean dibucu rupane wayu bodine uapi nek kelakuane kaya mak lampir? Ya gawa ana pasar sapi tukar tambah. Rezeki kuwi mek bungkus, isine apa? Barokah. Buku, kitab, bungkus, isine pengetahuan. Nek kula dhewe ceramah ngeten iki mek bungkus isine kenyataan. Lha iya cocok apa ora sing diomongke karo kenyataane, karo kelakuane kuwi. Mulane ya larang isine. BH kuwi meng bungkus. Ayo, sampean milih bungkusnya apa isine? Enggak ya apa bungkusnya regane 50 juta nek isine kari teng retok ngono. Kempir kiwir-kiwir. Ya panggah brosot ta. Ya mending bungkusnya murah, 10.000 untuk telu. Tapi isine kena nggo nyentel kayak ketu. Sehingga ngapunten-ngapunten. Kalau sudah bicara soal takwa, prestasi, profesi gak penting. Mau kamu kiai, mau kamu guru, mau kamu pedagang, petani, itu bukan penilaiane Gusti Allah. Sing dinilai ku profesimu mbok nggo apa? Menghasilkan apa? Niku sing dinilai karo Gusti Allah. Memang ibadah yang bernilai pahala besar itu sesuai profesi. Ngeten. Nek kiai ibadah ya apa? Ya pengajian, wiritan. Sesuai profesi ibadahnya. Tapi profesi itu untuk menghasilkan prestasi, ngono lho bro. Karo dadi contoh kiai ini, aja sampai dadi kiai jarkoni, iso ujar ning ora iso nglakoni. Tapi dadi yo kiai jarkoni, yo iso ujar yo kudu iso. Mula aja dadi kiai jarkoni, tapi dadi yo kiai jarkoni. Beda kok. Sing siji meng iso ujar ning ora iso nglakoni, sing siji yo iso ujar kudu iso. Ngono kok padha. Kupingmu sleteng. Nek pedagang ibadahe napa sing ganjarane gedhe? Ya dagang sing jujur, aja ngapusi, kulaan sakmene, nggih, matur sakmene, kulaan sakmono, kandha sakmono. Lho. Uang nek kulino ngapusi ya ngono kuwi lambe. Enggak bati malian. Ya bati kok ora bati piye? Nek kulaan 250 ya ngomong 250. Kok nginyange 220 ngapunten nggih, niki kulaane 250, kula nggih diparingi bati gedhi-gedhi ngono. Wong sampean ora kok. Nek kulaan 250 dinyang 300 lho sik gak entuk. Lah wong kulaane ora entuk semono kok. Nek terus bakule kon melok sapa? Jere sing tuku, melok bojomu. Guru ibadahnya apa sing ganjarane gedhe? Ya intisyarul ilmi, nyebar ke ilmu. TNI pertahanan, keutuhan NKRI. Polisi keamanan, Kamtibmas. Aja mbok iri. Polisi ganjarane gedhe. Iki nek misale ya wilayah Kecamatan Ngunut iki, wilayah hukum Kecamatan Ngunut aman dari tindak pidana kriminal. Iki polisi-polisi ganjarane gedhe. Aja mbok iri. Nah, polisi mbok kon poso terus. Engko ana wong lapor, "Pak, sepeda motorku ilang." Sembuh urusono aku lemes. Iki malah posone ora keterima. Paham? Lah nek pejabat ya mulai Pak Lurah, Pak Camat, Bupati terus ibadahnya apa? Setempel tanda tangan. Karo keadilan. Mereka jumbo iri nih, Pak Lurah anggar bengi kon tahajud wiridan, muter tasbih, ber ber ber ber, sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati, ber sulastri sulastri sulastri sulastri, ber. Akhirnya Pak Lurah saya capek, terus awane wis gak sempat ngantor neng balai desa, urusan pemerintahan desa kacau semrawut, iki malah tahajudnya Pak Lurah ora tetrimo. Mulane Pak Lurah tahajud, arang-arang gak apa-apa. Yang penting urusan pemerintahan desa ini beres. Ini ganjarannya Pak Lurah gede. Nah, tahajud anggar bengi, wiridan anggar bengi. Lah urusan pemerintahan desa kacau ora beres, ora keterima wiridane Pak Lurah. Ana plote dhewe-dhewe. Lah nek wong sugih ibadah apa? Nyumbang. Ayo tirokke bareng nggih, wonge ben krungu. Wong sugih kuwi ibadahe nyumbang. Pisan kasing banter, wong sugih kuwi ibadahe nyumbang. Iki sing ngomongi banter jelas melarate. Ketoke arep-arep sumbangan. Lho, aja salah. Mangkane ngapunten. Kula niku lek ten griya. Ten griya kula niku meh ben dinten wonten tamu. Nggih macem-macem tamune. Enten tamu niku wali santri, enten tamu nyuwun jadwal ngaji, nggih enten tamu njaluk suwuk. Nggih wonten mawon. Tawono wong lanang model ngono-ngono kae. Moro nang omahe njaluk donga, nyuwun dongane. Gawe apa? Bojo kula cerewet eram iki. Wis kula njaluk donga sing kena gawe bungkem cangkeme wong wedok. Ya tak paringi, padahal aku dhewe ya lagek bar dicelathu. Tapi ya panggah tak kei ae. Mandi ora urusan guri, Bu, yang penting kan entuk gula aku. Wong tamu niku ana wali santri, ana wong njaluk jadwal ngaji, ana njaluk suwuk, ya ana sing nawake anake. Maksudnya nawake niku dikongkon mulang ngaji. Ya Allah, tahu enten tamu niku wong sugih. Kula ngarani sugih soalé mobile sak dhuwure 5M Range Rover. Saman ra kira ngerti-ngertimu pickup karo Tosa aku ya. Wong sugih niku kula jak keliling ten pondok, kan ya pas bangun. Bangun nggo gedung Madrasah Diniyah Putri terus sebelah nggo kangge gedung Tahfidzil Quran. Ngoten niku tiyange, luar biasa pembangunannya. Saya doakan kiai mudah-mudahan bangunannya cepat selesai. Akhirnya tak omongi, aku ora butuh dongamu. Rumang sana tak jak kelilingi tak kon dongake ngono. Lah wong sugih kok dongake. Serah matuk. Hadise kan cetha to. Qiwamu dunya bi arbaati asya. Tegaknya dunia itu dengan empat perkara, empat hal. Satu, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Berarti ibadahnya ulama pakai ilmu. Dua, bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin, ibadah pejabat pemimpin dengan keadilan. Tiga, bi sakhawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Ibadah wong sugih ki lomo, nyumbang. Niki kok ndongake? Wong sugih ndongake iki malah ngerusak hadis. Sing ndongake iki wong melarat-melarat ngono kuwi. Makane bidak watil fuqara sing nomor 4, dongane wong fakir-fakir. Nek wong sugih ndongake malah ngerusak hadis. Rungokne sing sugih-sugih iki. Ampun ngantos salah wiridan jenengan. Wong sugih niku nek wiridan mboten ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim, mboten ngoten. Wiridane wong sugih niku mboten ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir, mboten. Tapi wong sugih wiridane sing bener niku ya semenu ya wesi ya boto ya pasir, ya semenu ya wesi ya boto ya pasir, ya semenu ya wesi ya boto ya pasir, ya koral ya kayu ya pintu ya cendelo, ya cek ya giro ya rekening ya transfer. Ojo salah. Mulane macam-macam komponen itu kudu kompak, bekerja sama, saling melengkapi. Kanjeng Nabi sukses karena ada dukungan dari 5 orang yang ada di sekitar Rasulullah yang hebat-hebat. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khadijah binti Khuwailid. Satu, ada Abu Bakar Siddiq, orang tua yang bijaksana, orang tua yang arif, bijaksana. Desa iku kudu duwe ngono, Pak. Nek pengen hebat, desa iki lek ana tokoh yang disegani arif bijaksana, wong arep nakali sungkan karepe dhewe. Hehehe, aja mendemno kono sungkan karo wong kuwi. Takone to, takone. Mulane kudu ana kiyaine desa kuwi. Desa kok ora ana kiyaine, gak angker. Padha karo alas gak ana macane. Remeh nilaine desa kuwi nek ora ana kiyaine. Dua, Umar bin Khattab. Iki panglima perang, gagah, berani, tegas, adil. Kudu ana kekuatan militer. Desa iki kudu ana sing dadi anggota TNI, dadi anggota Polri, ana pendekare kudu. Berwibawa. Tiga, Utsman bin Affan, santri, ekonom, lomo. Desa iki kudu ana wong sugih sing lomo. Lah nek sugih tok ora lomo, ora penting. Dongake cepet mati ae wong ngono. Malah ngrusui. Ngruweti aturan, wong sugih medhit ngruweti aturan. Diremehke nesu. Rumangsa duwe donya, rumangsa duwe kekuasaan soalnya. Mulane wong sugih sing lomo, nek sugih tok ora penting. Empat, Ali bin Abi Thalib, pemuda, intelektual, cerdas, kritis. Tokoh-tokoh muda, generasi muda harus dikader. Sing apik. Nah, lima, Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta dari Rasulullah yang setia mendampingi perjuangan Rasulullah suka maupun duka. Mempertaruhkan harta benda, pikiran, jiwa, raga bahkan nyawa sekalipun. Makanya ingat laki-laki di balik laki-laki sukses pasti ada wanita yang tahes. Dan dibalik wanita yang sukses pasti ada laki-laki yang stres. Lah nek wong wedok luwe sukses timbang wong lanang gak stres ya sing lanang. Mulane aja sampai pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami. Wong lanang model opo ngono. Dadi ketibal kowe. Wong sing nyambut gawe wong lanang kabeh, wong lanang iso dadi gedhi bale wong wedok. Apa maneh wong wedok nyambut gawe duwe hasil dhewe, sing lanang mek klimprak, klimpruk. Gombal lamoh. Gak ono ajine. Mulane ya, bangun masjid misalnya, arep bangun masjid apa arep bangun TPQ. Rapat wong 10 kok kiai kabeh. Yakin orang ngira dadi. Orang ngira dadi. Nah, sing siji muter tasbih, siji buka kitab, siji maca Quran, siji deres. Siji ning golek takbir. Ngono. Nah, rumangsane bangun masjid itu cukup Allahu Akbar, menara mudun glodak. Ya pancen kudu ana kiyaine bagian donga. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif kiyaine. Ya latif ya latif ya latif ya latif suwe-suwe ya latif ya latif ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Ah sing sugih teko nggawa dana. Ono Pak Lurah, Pak Camat iki bagian urusan bagian perizinan, rekomendasi. Iyo penting kok. Nah, terus yo kudu ana sing melarat-melarat iki bagian tenaga. Lah nek ora ana sing garap, ora ana tenagane mbok duit tumpukan yo ora dadi bangunan to. Mulane wong melarat yo penting, Bro. Sehingga ada kudu ana usaha, kudu ana donga. Ana donga ana usaha. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ngapunten. Ana bocah pondok. Ujian kepengin bijine apik, kepengin lulus. Ora gelem sinau, ora gelem belajar, wiridan. Iki siji, mesti ora lulus, loro mulih dadi dukun. Ora dadi ustaz, ora dadi kiai. Wiridan yo wiridan, tapi yo belajar, yo sinau. Ngono lho. Maca pondok saiki, maca ngaji saiki modele mek menang gayane, nek wayah wis sudah penampilane ra karo-karuan. Dilewate tari, dilatih jungkir walik. Oke, anak sekarang cepet-cepet bisa baca Quran. Tapi kalau sudah bisa baca Quran, apakah mau biasa baca Quran? Iki lho. Saya yakin anak sekarang kecil-kecil sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi pertanyaannya, kalau sudah bisa membaca Al-Quran, apakah mau biasa membaca Al-Quran? Membiasakan membaca Al-Quran? Loh, ini PR besar buat orang tua. Ngapunten, waduh waktunya gak cukup iki. Jadi ya kudu ana usaha, ya kudu ana donga. Bu. Mbah ra nyaut tok. Diteruske mboten? Nggih. Nek diteruske sampean rungokno. Dadi tunggale bocah pondok kepengin bijine apik, pengen lulus wayah ujian. Ra gelem sinau, ra gelem belajar meng wiridan tok. Ya tunggale ana wong lanang pengen duwe anak. Bojone ra diapa-apakno anggere bengi mok difatihah ya. Dadi anggere bengi sing wedok turu wetenge dibuka sret Al-Fatihah. Tapi gak diutik-utik blas. Sesuk yang ngono nek. Bengi-bengi bojone dibuka sret Al-Fatihah. Didamoni. Angger bengi buka wetenge sret Al-Fatihah. Sakit meteng napa mboten? Mulane patekah ya patekah, Pak. Tapi yo ambek dikonokno. Wes, iki padahal lagi sak. Yang kedua, Rasulullah itu pribadi yang komplit, lengkap, komprehensif, bisa dicontoh oleh siapapun. Sampean dagang, Kanjeng Nabi ya dagang. Sampean militer, Kanjeng Nabi jenderal. Sampean tukang dakwah, Kanjeng Nabi tukang dakwah. Sampean guru, Kanjeng Nabi guru. Sampean dadi pejabat, pangkatmu apa toh? Rasulullah pimpinan dunia akhirat, kepala negara. Wis apa wae iso nyontone Kanjeng Nabi? Sopo wae? Kanjeng Nabi iso dadi conto. Komplit, lengkap. Tur Kanjeng Nabi ya wong. Saman misalnya dikongkon nyonto jin, bingung sampean. Kon nyonto malaikat ora iso. Saman kon nyonto Superman, bingung. Superman ini miber sampean ra iso. Superman ini orang patek waras. Nganggo katok di gunung jobo. Gak patek waras ini Superman. Ya Allah. Nah terus Rasulullah itu kaulan wa fi'lan sama. Satunya kata dan perbuatan. Ucapannya adalah perbuatannya. Perkataannya adalah tindakannya. Niki Kanjeng Nabi. Kalau kita kan enggak, kita itu terlalu sering ada dusta di antara kita. Kanjeng Nabi nek merintahno tahajud, Rasulullah tiap malam tahajud istiqomah. Mula Kanjeng Nabi nek dawuh ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah orang pertama yang melakukan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian. Nek aku ngongkon, aku nglakoni dhisik. Kanjeng Nabi niku nek merintah sedekah. Kanjeng Nabi sedekahe luar biasa. Kanjeng Nabi niku mboten nate nggadah duit ngantos nginep mboten nate. Kanjeng Nabi mboten nate. Gadah duit ngantos srengenge surup mboten nate. Sak derenge surup pun disedekahno sedaya. Lah nek nate badhe salat asar Kanjeng Nabi ngaji kalih para sahabat pamitan cepet-cepet. Sik, aku tak mulai diluk engko balik meneh. Estu, mulai diluk balik. Sahabat heran tanglet. Wonten napa Kanjeng Nabi? Aku lali ning isore bantalku iki ana duit 2 dirham. Urung tak sedekahke. Aku kuwatir kedisian srengenge ngene surup, aku sing duwe duit sing nginep. Masya Allah. Wong Kanjeng Nabi niku arep sare niku nek kelingan sing di duit niku ora iso turu. Sampe nggih kalih tiyang mriki nggih. Ya Allah. Nah, terus apa yang harus dicontoh dari Rasulullah? Satu, ibadahnya. Sama nek pengen ngerti wong sing akhlake paling mulia Kanjeng Nabi. Sama nek pengen ngerti wong sing ora duwe dosa, jawabane Kanjeng Nabi. Sama nek pengen ngerti wong sing ora nate nglarake wong, jawabane Kanjeng Nabi. Bu, umpama kula sama ini ketemu Kanjeng Nabi, menangi Kanjeng Nabi ini. Masya Allah. Oh, wajahnya itu selalu indah. Ana wong duwe masalah, berat masalahnya. Terus arep sowan Kanjeng Nabi, arep curhat. Begitu memandang wajahnya Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi, dereng ngantos curhat, masalahe wis ilang kabeh, waras kabeh hanya dengan memandang wajah Rasulullah. Nek nyawang raimu. Malah senep kok. Makane Kanjeng Nabi niku basaman. Selalu senyum, itu bukan hanya di bibir, wajahnya Rasulullah. Kalau senyum di bibir mudah. Untuk menyunggingkan senyum di bibir, asal kedua pipi diangkat dan ditarik ke atas, senyum deh. Angger ditarik mengisar ya, mecucu. Makanya ukuran basam, Rasulullah selalu senyum, bukan hanya bibir, wajahnya. Disawang Masya Allah. Nah ini Kanjeng Nabi ketika ditanya, tandane ahli swarga niku nopo Kanjeng Nabi? Simple Kanjeng Nabi nek jawab, wajhun malihun, wajahnya indah. Ana wong nek murah senyum wajahnya indah ketemu sumeh itu tandane ahli swarga. Mulane penduduk swarga niku senyum-senyum wajahnya cerah-cerah. Malaikat riduan penjaga surga selalu senyum wajahnya disawang iku indah. Sebalike penduduk neraka niku besengut-besengut. Jenggoreng kabeh. Malaikat sing tukang jaga neraka, malaikat Malik ora tau guyu. Jenggoreng. Mulane ana wong nang donya kok angel guyune, mencureng, wis mambu neraka wong ngono. Subhanallah. Lho Kanjeng Nabi niku dijamin swarga, sama sekali enggak punya dosa. Tapi yang ibadah pripun? Kalau sholat malam saking lamanya berdiri, saking lamanya sujud sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Ngantos sikile abuh. Kula nggih ngertos wong kalangan iki ya ana sing sikile abuh, asam urat. Ora mergo kaken sujud. Lho nyapa Kanjeng Nabi kok nganti ngono ibadahe? Padahal wis dijamin swarga, gak duwe dosa. Sebab Rasulullah merasa sebagai hamba Allah yang gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa dan sangat membutuhkan Gusti. Iki ngelingke kula sampeyan. Menungso iki asline ora duwe apa? Ora bisa apa? Ayo nyaut sing banter ngajine terus mboten? Nek terus jawabi, menungso iki asline ora duwe apa? Mergo kabeh kagungane Gusti. Menungso iki asline ora iso apa? Mergo kabeh kuasane Gusti. La haula illa billah. Ora ana daya sumingkir sangka maksiat. Tidak ada kekuatan menghindari maksiat dan kejahatan. Tidak ada kemampuan untuk menjalankan ibadah, to'at, dan kebaikan. Kecuali atas pertolongan Allah. Menungso hasil ini, ora iso apa-apa. Gak duwe kekuatan apa-apa. Menungso kaya kabel, ngelewer. Ora bisa apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekke lampu murup, mergo nyambung nang setrum. Dijawab, kabel ya hasil ini ora iso apa-apa. Ora duwe kekuatan apa-apa. Lho kok kabel iso ndadekke lampu murup, mergo nyambung nang... Mulane menungso iki asline kaya TV gemletak, orang duwe kekuatan apa-apa, ora iso apa-apa. Lho TV kok metu suarane ana gambare, mergo nyambung nang. Lah wong kalangan iki asline ora iso apa-apa. Mula yen pengen bisa apa-apa kudu gelem nyambung nang. Nyang Maha Setrum. Sinten Maha Setrum niku? Gusti Allah. Saman tak kaya bukti ya nek menungso iki asline ora iso apa-apa. Eneng wong kok iso apa-apa? Mergo diparingi iso karo Gusti Allah, didadekke iso karo Gusti Allah. Nek asline ora iso apa-apa. Umpama menungso iki iso, wong sing paling sehat uripe paling dawa dokter. Mergo dokter niku paling paham penyakit, ngerti obate kok. Umpama kok iso, nah dokter iki mesti sehat nang umure dawa. Tapi nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ono dokter spesialis kulit ngono kuwi gudiken ya. Meriksa pasien ambek kukur-kukur. Iki kan bukti lek menungso ki ra iso. Umpama menungso kuwi iso, wong sing pakaiane paling apik niku penjahit. Nah penjahit kan pinter gaweke pakaian wong model-model. Tapi deloken penjahit rata-rata pakaiane elek-elek. Mergo sing apik didol. Nek tanggamu nek ana sing dadi penjahit wedok, titeni nganggo daster ambek kalungan meteran. Ngedastere wis ngepir kabeh ngono. Umpama menungso kuwi iso, wong sing omah alah ya ya kuwi wonge lho penjahite. Ora usah tersinggung wong nyatane ya ya. Nggo klambi api arang-arang nek resmi wayah pengajian ngene iki. Nomah ya daster bolong kabeh kuwi kok. Heh, umpama menungso kuwi iso, omah sing paling apik omahe tukang. Wong tukang pinter gaweke omah wong, motive macam-macam. Delok tanggamu nek dadi tukang, menawa ana tanggamu sing dadi tukang, omahe urung dadi ngono. Ngetukangi roto-roto omahe ora dadi-dadi. Oh, kaya sing dadi bojone tukang ngeklek. Engko nek dilokke bojomu kuwi, gaweke omah wong terus omahe dhewe ora digawe-gawe. Heh, umpama menungso niku iso, anak sing paling pinter niku anake guru. Wong umume guru iku iso pinterke anake wong, umume. Tapi ana iki guru anaknya sekolah peringkatnya sejumlah muridnya. Yang muridnya 36, anaknya guru ya peringkat 36. Mana aku ya ada? Halo? Lho mboten nek kula sih mboten napa-napa, Pak. Ngesakno wong sing penting-penting ngene iki lho. Wong sing penting-penting kan urusane akeh. Kok hari Minggu piye? Justru acara keluarga, Dek. Nek karo sampeyan sih ora masalah. Nah, wis. Menungso ku asline ora duwe apa? Sedaya kagungane Gusti Allah. Aman rungokno. Dilungkas, diluk mawon. Lho. Mboten nek sampeyan sih yakin kula sampai wengi ora masalah, tapi wong sing penting-penting ngeten iki lho kula mboten enak karo wong sing penting-penting. Urusane kathah kuwe ora ndek urusan. Ngapunten. Kula sungkan karo wong sing penting-penting ngeten iki. Ngapunten. Nek karo sampeyan sih gak masalah sampai subuh. Tapi kan wong sing penting-penting ngeten iki urusane kathah. Ngeten. Sama nek pengen uripe tentrem, jangan pernah merasa memiliki apapun. Apel ini, kalau ingin hidupnya tentrem, jangan pernah merasa memiliki apapun. Orang kalau merasa memiliki, suatu saat pasti akan kecewa, sedih, gelisah. Kenapa? Karena merasa kehilangan. Lah nek gak merasa memiliki, ora bakal kelangan. Kelangan opo ora gablek opo-opo kok. Wong susah yo mergo rumangsa kelangan. Merasa memiliki jabatan, begitu jabatannya habis, stres. Lah nek akeh to. Begitu dadi duwe jabatan apa gawah-gawah ya, mlakuin ndawek-ndekek. begitu pensiun langsung. Ya sih, jadi pejabat apa-apa diladeni, apa-apa digawake, kacamata lo digawake. Hanyane wonge mundak dhuwur pangkate, mundak keple, Pak. Nggawa kacamata ora kuat tok. Map digawake, sembarang digawake, begitu pensiun ora ana sing ngreken, ya langsung minimal stroke. Nek kiai iki mboten. Nek kiai iki tambah sepuh, tambah kathah santrine kok, tambah kathah sing pengen ngalah barokah nek kiai. Tambah sepuh niku malah kathah sing kepengin hormat, malah kathah sing kepengin mulyake, semakin sepuh semakin barokah. Nek pejabat. Muda tuwek, muda orang duwe wong, orang duwe pengikut, orang direken wisan. Nah ya genteni kowe sing dadi kiai. Ya Allah. Kok gak entuk rampung iki karepe piye wong-wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak tambahi gak apa-apa. Mumpung apian, mah sungkan nok. Mbok padake ngono-ngono kuwi. Lek kepingin uripe tentrem, jangan pernah merasa memiliki. Maka pakailah rumus tukang parkir. Ayo nyontoh, ngepek ilmune tukang parkir. Tukang parkir yuk, meskipun dikei mobil sak pirang-pirang, mboten sombong. Biasa. Mobil macem-macem merek regane luarang-larang api-api dikirim ke. Biasa. Paling yo mok ditoto ngono tok. Engko mobil dicukuk sampai resik, yo gak susah, gak sedih, cukuk-cukukan. Masa ana tukang parkir mobil dicukuk diganduli, ojo iki. Nah, tukang parkir ngene gitu. Oh, dikirimi mobil sak pirang-pirang, macem-macem merek regane larang-larang. Biasa, mboten sombong. Ora ana kok, "Hei, mobil." Ora. Biasa. Cuma noto-noto, kok mobil diambil, dicukuk sampai resik, ya mboten sedih, mboten susah. Cukuk-cukukan. Kenapa? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Mulane ora sombong. Nek wong titipan kok disombongke, pantes apa ora? Heh. Sampean misalnya tak titipi mobil. Mobilku kan yo rondo apik. Misale. Nah, tak titipke, aku arep nyang lokasi pengajian dalane sempit, mobil gak iso mlebu yo kaya ngene iki lho. Titip nggih, kula badhe ngaji. Begitu kula budal, lah kok sing tak titipi, "Yes, mobil." Edan wis jenenge. Wong titipan kok disombongke. Dititipi jabatan. Jabatan ya titipan to. Sombong. Enten apa mboten? Enten, aku roh jenenge wonge. Jenenge Raja Fir'aun. Iki dititipi pangkat jabatan sombong. Mulane lek ana wong dititipi jabatan kok sombong, kuwi anak buahe raja. Sampai no akhirat yo dikumpulno karo raja. Lagi dadi wakil RT mlakune ngawen. Tanggane bathuke kon bandroli kabeh, nang tak tebasi bathukmu. Aku lek nang wong duwe jabatan nang sewombong iki, kudu tak pecel ndase. Sak pira pangkatmu? Masya Allah. Ngene ku wau lho. Terus namanya titipan. Kudu dijogo sing apik. Nek sampai rusak, sing nitip mesti nesu. Nggih mboten? Ha saiki sampeyan dhewe lho misale nitip sepeda motor, sampean tinggal nyang pasar, bareng sampean arep njukuk sepedae kok spione ilang. Kenal pote protol. Bempere remuk. Nesu mboten sampeyan? Nesu. Titipan kok dirusak. Sing nitip nesu. Lah saiki sampean dititipi anak telu ae karo Gusti Allah kok rusak kabeh. Sing mbarep tukang copet. Sing nomor loro. Sing nomor telu gendak. Gusti Allah mesti nesu. Kowe iki tak titipi anak telu kok mbok rusakno kabeh. Wis ngerti ana TPQ ya ora mbok delek nyang TPQ. Mbok ngrumangsani wis gerangane ora iso ngaji. Anake arep setel ngono pisan. Wis sing jagane investasi akhirate panjenengan. Sok kapan-kapan khusus ngono. Nek wis sudah TPQ aku diundang meneh tak terangke. Nek waktune wis jam 12 ora nutut iki. Penake meh ngomong ngantek subuh. Heh. Titipan aja nganti dirusak. Dijogo sing apik. Lha saiki kula sampean dititipi Indonesia karo Gusti Allah, iki gak gratisan lho. Melalui keringat, air mata, darah, bahkan nyawa. Titipan yang berupa Indonesia, aja dirusak. Nek sampai rusak, sing nitip marah. Secara umum donya dititipno Allah nang menungso. Aja nganti dirusak. Donya rusak mergo apa? Mergo rusake menungso. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Donya titipane Allah iki dadi rusak mergo menungsane sing rusak. Ngapunten ngapunten. Halo. Disyukuri sing bener. Niki arep tahun baru, pergantian tahun dari Desember ke Januari. Kula sampeyan umat Islam Indonesia yang berbudaya, punya budaya sendiri. Ndak usah latah-latah, ndak usah katut-katut melu-melu budaya yang tidak Islami. Ngapunten ngapunten. Dipikir-pikir tahun baruan, kembang api, mercon, itu uang berapa ratus juta ya? Coba misalnya uang yang dihambur-hamburkan untuk kembang api, pesta pora, untuk mercon macam-macam, gawe bantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Sing ning Pandeglang, Banten, sing ning Palu, Donggala, sing ning NTB, saudara-saudara kita yang kena musibah, cukup iki bantu. Terus gue nyantuni yatim-yatim, coba diarahkan ke situ. Nah timbangane mbok nggo merconan pengajiannya dor-dor ngono kuwi. Ku duit pira kuwi? Nah coba kuwi nggo mbayari banser. Banser sing ngamanke trimo mbokai rokok genten ngemut. Ya Allah, ya Allah. Kowe aja mancing-mancing kowe. Lho, maksudnya mancing-mancing piye? Lah kowe kok mancing-mancing nyumet kembang api, nyumet mercon. Lah Gusti Allah yang duwe kembang api, duwe mercon, kuwi nek disumet mergo Gusti Allah mbok saingi. Kembang apine Gusti Allah, mercone Gusti Allah apa? Kelut. Krakatau. Galunggung. Bromo, Merapi, Agung. Kae mercone Gusti Allah kae. Gara-gara mbok pancing Gusti Allah nyumet mercon pisan kowe. Dadi apa kowe? Aja mancing-mancing. Gek tahun baru mbok pancing do trompetan ngok ngok ngok ngok. Kuwi mancing malaikat Israfil. Lah nek Israfil ora betah perkara kepancing, melu-melu nyebul. Ya wis Bu, wektune wis ora nyukupi kok. Kurang yang ngundang meneh kok. Kula benjing-injing niku pun Karanganyar, Jawa Tengah mriku. Ning pangapunten. Nggih. Heeh, matur suwun. Disambung meleh kapan nek diundang meleh. Suwe antrine pengen cepet ya modinmu dhewe kuwi undangan. Cepet kuwi. Membantah. Saestu kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Pangapunten mugi-mugi wonten manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.